saat ini relakan aku pergi. Waktu tak terasa lahirkan cerita kita dan bersua. Akan kehilangan besarkan hatimu. Waktu tak terasa kau kan terbiasa tanpaku di sini. Dan ketika foto itu pun memudar tak senada dengan janji yang terucap, kembalilah kita susun lagi semua. Dan ku berharap luangkan saja semua kenangan. Just gonna